Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا، ولنذكر كذلك كتاب terhadap كتاب المناقشة الفقهية قرية فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى pada pembahasan mengenai salat tatawu. Setelah kita selesaikan pembahasan salat tatawu mengenai witir dan tarawih, masuk kepada salat tatawu' berikutnya. Qala hafizahullah babun fi sunan ar-rawatib fi sunan ar-rawatibati ma'al fara'id. Bab mengenai salat sunnah rawatib yang mengiringi salat-salat fardu. اعلموا أيها الإخوان أن السنن الراتبة يتأكد فعلها ويكره تركها. Ketahuilah wahai sekalian ikhwan bahwa salat-salat sunnah rawatib ini ditekankan untuk kita kerjakan. Jadi kesunahannya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Wa yukrahu tarkuha, dan dimakruhkan meninggalkannya. Wa man dawama 'ala tarkiha, dan barang siapa terus-menerus meninggalkannya. Jadi sama sekali dia tidak mengerjakan salat-salat rawatib, ya terus-menerus dia meninggalkannya, maka saqatat 'ajalatuhu 'inda ba'dil a'immah, jatuh ya sifat adilnya dia di sisi sebahagian imam-imam. Bahkan wa asima bisababi dzalik, dia berdosa dengan sebab hal itu. Jadi kalau sampai meninggalkan salat rawatib secara terus-menerus, jadi betul-betul ditinggalkan sama sekali tidak pernah salat rawatib, menurut sebagian a'imah, ya, dikatakan telah gugur sifat adalahnya dan dia berdosa. Saya nukilkan dari kitab Al-Infaq fi Ma'rifatir Rajih min al-Khilaf karya Al-Margawi beberapa nukilan pendapat ulama terkait ini. Beliau katakan, yukrahu tarku sunani ar-rawatib hatta wa ma tadawama ala tarkiha saqatat adalatuhu, qalahu Ibn Tamim. Dimakruhkan meninggalkan salat-salat sunnah rawatib, dan kapan saja seseorang itu terus-menerus meninggalkannya, telah gugur sifat keadilannya dia. Telah mengatakan ini Ibnu Tamim. Wa dzakara Ibnu Aqil fil Fushul أن الإجمال على ترك السنن الرواتب غير جائز. Bahwasanya terus-menerus meninggalkan salat sunnah rawatib hukumnya tidak boleh, terlarang. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi, wa ya'sam, berdosa. Nah, itu beberapa ucapan a'immah yang mungkin dimaksudkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, di mana dia berpendapat siapa yang terus menerus meninggalkan rawatib dikatakan saqatat adalatuhu, ya, sifat adalah dia jatuh, dan bahkan sebagian pernah mengatakan ya'san, dia berdosa. Hanya saja barakallahu fiikum, yang rahi dari masalah ini bahwa meninggalkan salat sunnah rawatib, ya, tidak sampai dikatakan berdosa. Terus menerus meninggalkannya, ya, tidak sampai dikatakan berdosa. Kenapa? Karena dia adalah nafilah salat sunnah. Sehingga kata Syekh Al-Adlamah Ibn Baz rahimahullah, laisa alaihi ismun hiya nafilah. Tidak ada atasnya dosa. Salat-salat ini adalah salat nafilah, salat sunnah. Nah, terus bagaimana tadi ucapan a'immah yang mengatakan demikian dan demikian sampai dikatakan berdosa? Wallahu'alam, kita bawa makna ucapan mereka itu bagaimana yang disebutkan oleh Ibn al-Muflih dalam Al-Furu'. Beliau tanggapi ucapan Al-Qadhi yang mengatakan berdosa tadi, muraduhu idha kana sababan bitarki fardin. Yang dimaksud oleh Al-Qadhi bahwa terus-menerus meninggalkan rawatib itu berdosa, maksud beliau apabila hal itu menjadi sebab dia meninggalkan salat fardu, apabila itu menjadi sebab dia meninggalkan salat fardu. Ya. Jadi kata para ulama, bermudah-mudah menelantarkan amal-amal sunnah akan menyeret kepada menelantarkan amalan wajib. Nih. Jadi kata para ulama, menggampangkan, bermudah-mudah, meremehkan, menggampangkan, daripada meninggalkan amal-amal sunnah, ini akan membawa kepada dia menggampangkan dan meremehkan dari meninggalkan amal-amal yang wajib. Nah, maka meninggalkan sholat sunnah rawatib ini dikatakan sampai ya'san, berdosa, kapan itu? Jika sebab, dengan sebab dia menggampangkan dan meremehkan rawatib ini, menjatuhkan dia kepada meninggalkan yang fardu. Yang fardu akhirnya apa? Ikut dia sia-siakan, sehingga terkadang dia tidak kerjakan yang fardu. Nah, maka itu yang dimaksudkan. Baik. Kita kembali kepada kitab. Qala hafizahullah, لأن المداومة على تركها تدل على قلة دينه وعدم مبالاته. Karena terus-menerus meninggalkan sholat rawatib ini menunjukkan atas kurangnya agama seseorang. Wa adami mubalatihi, dan tidak ada perhatian terhadap agama. Jadi ulama menjadikan sholat sunnah rawatib itu termasuk indikasi atau indikator seorang ini punya perhatian tidak dengan agama. Kalau seorang terus-menerus meninggalkan sunnah rawatib, maka itu adalah tanda bahwa terdapat kekurangan pada agama, pada agamanya, dan dia kurang perhatian dan tidak memperhatikan urusan agamanya. Qala hafizahullah wa jumlatu sunan ar-rawatib 10 raka'at. Jumlah salat sunnah rawatib ini ada 10 rakaat. Wa bayanuha kattari. Penjelasannya sebagai berikut. Rinciannya adalah pertama, raka'atani qabla dhuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. وعند جمع من العلماء أربع ركعات قبل الظهر. Dan menurut sebagian ulama, bukannya dua tetapi empat rakaat sebelum zuhur. Jadi ada yang berpendapat sebelum zuhur itu dua, ada yang berpendapat empat. Kalau dengan pendapat yang empat ini, fa'alaihi takunu jumlatu sunan ar-rawatib isnatai asrata rak'atan. Ya, kalau dengan pendapat yang sebelum zuhur 4, berarti berdasarkan ini jumlah sholat sunnah rawatib ada 12 rakaat. Jadi tadi di awal disebutkan 10, 10 itu apa? Kalau sebelum zuhur 2 rakaat. Nah, yang berpendapat sebelum zuhur 4 berarti apa? Nanti totalnya 12 rakaat. Kemudian waraq'atani ba'da zuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'atani ba'da al-maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'atani ba'da al-isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Kemudian terakhir, wa raka'atani qabla salati al-fajri, dan 2 rakaat sebelum mengerjakan salat subuh. Ba'da turu'il fajri, setelah terbitnya fajar. Nah, jadi totalnya 10 atau 12. والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور. Dan dalil atas salat-salat rawatib ini berdasarkan rincian yang disebutkan di atas tadi, huwa hadis Ibnu Umar, ya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Yani rakaataini qabla adh-dhuhr, wa rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'da al-maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau. Wa rakaataini ba'da al-isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumah beliau. Wa rakaataini qabla as-subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kanat sa'atan la yudkhalu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha. Yang mana sebelum subuh itu adalah sebuah waktu yang tidaklah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut. Artinya kan masih gelap. Itu waktu yang tidak ada orang masuk ke rumah beliau. Nah, dari mana beliau tahu? Kata beliau, haddatsani Hafsah. Yang telah menghabarkanku adalah Hafsah. Ya. Hafsah adalah istri Nabi. Dan beliau adalah saudari dari Abdullah bin Umar. Annahu kana idza adzana al-mu'adzin wa tala' al-fajr shalla rak'atayn. Jadi Hafsah radhiyallahu anha mengkhabarkan beliau kepada Ibnu Umar bahwa Nabi apabila muazin telah azan subuh, dan telah terbit fajar, beliau salat 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nah, itu dalil yang menunjukkan tentang rawatib yang 10 rakaat. Wa fi sahih Muslim an Aisyah, jadi dalam sahih Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli qabla az-zuhri arba'an fi baiti. Sekarang dalil yang menunjukkan bahwa salat rawatib adalah 12 rakaat itu hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau mengatakan dahulu Nabi salat sebelum zuhur arba'an, 4 rakaat fi baiti, di rumahku. Summa yakhruju fa yusalli bin-nas, kemudian beliau keluar salat mengimami manusia. Summa yarji'u ila baiti fa yusalli rak'atain, kemudian beliau pulang ke rumahku dan salat 2 rakaat. Ya, maka dari hadis Aisyah ini disebutkan sebelum zuhur 4. Maka berdasarkan ini menjadi 12 rakaat. Jadi فيؤخذ من هذا أن فعل الرافدة في البيت أفضل من فعلها في المسجد. Setelah kita bahas mengenai rincian salatnya, jumlah rakaat tadi, maksud penjelasan berikutnya terkait tempat mengerjakannya. Kata Syekh Hafizahullah, diambil dari hadis di atas juga, bahwa mengerjakan salat rawatib di rumah lebih utama daripada mengerjakannya di masjid. Bagian singgung dari dalam hadis Aisyah, Rasul mengerjakannya fi baiti, di rumahku. Kemudian beliau keluar ke masjid mengimami manusia, kemudian kembali ke pulang ke rumahku dan salat 2 rakaat. Dan juga tadi dalam hadis Ibnu Umar disebutkan ya fi baitihi, fi baitihi. Maka ini menunjukkan bahwa yang afdal, yang lebih utama adalah salat di rumah daripada mengerjakannya di masjid. Dan juga secara khusus terdapat hadis mengenai hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus salati 'ala al-mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Atau kama qala Rasulullah, seutama-utama salat atas seseorang itu fi baitihi, di rumahnya, illa al-maktubah, kecuali salat maktubah, salat fardu. Nah, maka yang afdal di masjid, bahkan dilipat gandakan 27 derajat. وذلك لمصالح تترتب على ذلك. Dan yang demikian itu, yakni mengerjakan salat rawatib di rumah, lebih afdal karena kemaslahatan-kemaslahatan yang merupakan kemaslahatan tadi akibat daripada dia mengerjakan salat rawatib tadi di rumah. Kemaslahatan tadi adalah akibat dari seorang mengerjakan rawatib tadi di rumah. Apa di antara maslahat tersebut? Minha, di antaranya al-bu'du 'anil riya'i wal i'jari wal ikhfa'il 'amali 'alan nas. Lebih bisa menjauhkan diri dari riya, bisa menjauhkan diri dari sikap bangga diri, dan lebih bisa menyembunyikan amal dari pandangan manusia. Itu di antara maslahatnya. Kerjakan di rumah akan lebih jauh dari riya karena orang enggak melihat. Akan lebih jauh dari sifat ujub, bangga diri, karena tidak dilihat orang. Juga lebih bisa untuk kita menyembunyikan amal dari pandangan manusia. Wa minha, di antara maksud yang lain, anna dzalika sababun li tamamil khusyu'i wal ikhlas. Hal itu bisa menjadi sebab sempurnanya kekhusyuan dan keikhlasan. Ya, di rumah bisa lebih sempurna di dalam khusyuknya dan di dalam keikhlasannya. Wa minha di antaranya juga adalah imaratul bait bizikrillahi wassalati allati bisababiha tanzilu rahmah ala ahli albayt wa yabtaidu anhu asyaitan. Hal itu menjadi sebab atau masalah berikutnya adalah memakmurkan rumah dengan zikrullah. Ya kan? Dengan kita sholat di rumah berarti apa? Itu bentuk memakmurkan rumah kita dengan zikrullah. Memakmurkan rumah kita dengan sholat. Yang mana hal itu menjadi sebab turunnya rahmat kepada penghuni rumah. Dan menjadi sebab menjauhnya syaitan darinya. Jadi barakallahu fikum, kebahagiaan kehidupan seorang hamba, rumah tangga seorang hamba, tidak hanya berdasarkan sebab-sebab yang sifatnya nampak berupa materi dan seterusnya. Lebih daripada itu, ketika rumah tersebut dimakmurkan oleh para penghuninya dengan zikrullah, dengan sholat, akan turun rahmah. Yang dengan sebab itu, penghuni rumah tadi akan diliputi dengan kebahagiaan, ketenteraman, ketenangan. Dan terjauhkan pula syaitan daripada rumah itu dan daripada para penghuninya. Jadi ini termasuk sebab ya, kebahagiaan, ketenteraman sebuah keluarga. Belum dari sisi lain yang tentunya menjadi sebab anak-anak kita melihat, ya kan, melihat orang tuanya dari mengerjakan ketaatan berupa sholat. Di situ ada bentuk apa? Pembelajaran, pengajaran kepada putra-putri kita. Kecil, umur berapa itu. Belum bisa diajak sholat, tapi dia melihat. Dia melihat orang tuanya mengerjakan sholat. Sehingga, barakallahu fikum, yang menjadi pemandangan, dilihat oleh kedua mata putra-putri kita tersebut adalah kebaikan, amanah, salih berupa sholat dan yang selainnya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha quburan. Jadikanlah di antara salat kalian itu di rumah kalian. Nah, artinya ya, kerjakan juga salat di rumah. Wala taj'aluha quburan, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Nah, di sini ada isyarat bahwasanya tidak boleh memakmurkan kuburan dengan ibadah. Ya kan? Maka di sini disinggung, rumah itulah yang kalian hidupkan dengan ibadah, jangan jadikan seperti kuburan. Ini menunjukkan kuburan bukan tempat untuk ibadah. Nah, maka keliru sebagian muslimin yang memakmurkan kuburan, justru memakmurkan kuburan untuk baca Quran, untuk berdoa, ya, meskipun niatannya untuk Allah, lillah, maksudnya enggak dalam rangka meminta kepada mayit, tidak, saya baca Quran, ya, baca Quran dengan niat ikhlas, berdoa, ya, saya menyeru kepada Allah, baik. Saya katakan keliru. Kuburan itu bukan tempatnya untuk yang demikian. Kuburan itu ziarah, seorang mendoakan si mayit dan mengingat kematian. selesai puas. Bukan justru ya membaca Quran atau ya berdoa, memperbanyak doa untuk diri sendiri di situ. Nah, akan lebih besar kemungkarannya ketika justru dilakukan dalam rangka mencari barokah di situ, dan bahkan akan lebih besar lagi ketika dia menyeru kepada penghuni kubur tersebut, meminta kepadanya. Maka itu adalah syirkul akbar yang menafikan tauhid. Nah, kembali kepada kitab, qala hafizahullah wa akadu hadhihi ar-rawatib rak'atan fajr. Dan yang paling ditekankan dari salat sunnah rawatib ini adalah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi dari ke-10 atau ke-12 rakaat tadi, yang paling ditekankan adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, salat rawatib yang jumlahnya 10 atau 12 tadi, yang paling ditekankan yang mana? 2 rakaat sebelum subuh. Nah, oleh karena itu pun paling susah, ya. Paling susah. Masya Allah. Orang bangun sudah adzan subuh. Lihat. Sudah siap-siap sudah apa? Kemudian iqamah. Baik. Dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah yang paling ditekankan, liqauli Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadd ta'ahudan minhu ala ra'atil fajr. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah amalan dari amal nafilah lebih sangat penjagaannya ketimbang 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini menunjukkan ini salat yang paling sangat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia termasuk nawafil. Jadi salat nafilah bukan wajib. Hadis muttafaqun alaih. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Makanya pernah ada guyonan itu. Setelah saya dapat apa? Di mana WA gitu. 10 orang terkaya di Indonesia. Nomor 10 siapa? 9 siapa? 8 siapa? Terus sampai 2 siapa? 1 yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Baik. Jadi intinya hadis ini menunjukkan bahwa 2 rakaat sebelum subuh adalah yang paling ditekankan dari rawatib tadi. Wa hadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhafizu alaihima wa 'ala al-witr fil hadar wa as-safar. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengerjakan 2 rakaat ini, plus juga beliau tetap kerjakan witir, ya, terus-menerus menjaganya baik ketika mukim ataupun ketika safar. Jadi salat sunnah yang sangat dijaga oleh Nabi baik ketika mukim maupun safar ini 2 rakaat sebelum subuh dan witir. Wa amma ma 'ada raka'atil fajr wal witr min ar-rawatib. Adapun selain 2 rakaat sebelum subuh dan selain salat witir dari salat-salat rawatib yang lain, falam yunqal 'anil nabi, maka tidak ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallaa rawatibatan fi safar. Tidak ternukil dari beliau bahwa beliau salat rawatib ketika safar. Ghaira sunnatil fajri wal witr, kecuali tadi ini. Sunnah sebelum subuh dan witir. Witir bukan termasuk rawatib, tapi diikutkan di sini dalam artian Nabi senantiasa ikut menjaganya. Nah, jadi kalau safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan salat-salat rawatib kecuali ini yang tetap dikerjakan 2 rakaat sebelum subuh dan witirnya. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن سنة الظهر في السفر dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata ketika ditanya mengenai salat sunnah rawatib zuhur ketika safar, artinya sebelum zuhur atau setelah zuhur, ditanya kalau ketika safar bagaimana, kata Ibnu Umar, law kuntu musabbihan la atmamtu, seandainya aku tetap kerjakan salat sunnah tadi, sungguh lebih baik aku sempurnakan salat. Maksudnya, kalau tetap sholat sunnah rawatib itu dikerjakan, yang lebih utama sholat fardunya yang digenapkan, tidak dikosor begitu. Ya, nah? Fardunya berapa? Dikosor yang 4 jadi 2. Ya, sunnahnya yang tidak dikerjakan. Jadi di sini Syekh Hafizahullah ingin menekankan pembahasan mengenai sholat rawatib itu, kalau ketika mungkin ke 10 atau ke 12 tadi terus kerjakan, jaga baik-baik. Jadi kalau safar, ya, tidak dikerjakan kecuali tadi, witirnya dan 2 rakaat sebelum subuh. Waqala Ibnu Al-Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana min hajjihi, dan adalah termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi, ketika safarnya beliau, yakni al-iqtisaru 'ala al-fardhi, mencukupkan diri mengerjakan salat fardhu saja. Wa lam yuhfaz 'anhu annahu shalla sunnat as-salati qablaha wa la ba'daha, dan tidaklah dihafal dari beliau, artinya tidak ada riwayat yang sahih dari beliau bahwa beliau salat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah, tidak, illa ma kana min al-witri wa sunnatil fajr, kecuali salat sunnah witir dan salat sunnah sebelum subuh. Wa sunnatu takhfifu raka'atil fajr, dan yang sunnah adalah meringankan 2 rakaat sebelum subuh ini. Lima fi sahihain wa ghairihima an Aisyah, berdasarkan hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang selainnya dari sahabiah atau ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhaffifu raka'ataini allataini qabla salati subuh, bahwa Nabi SAW dahulu meringankan 2 rakaat yang dikerjakan sebelum salat subuh. Apa yang dibaca? Surat apa yang dibaca? Wa yaqra'u fi raka'atil ula min sunnatil fajri ba'da al-fatihah qul ya ayyuhal kafirun, wa fi thaniyah qul huwallahu ahad. Beliau membaca di rakaat pertama pada salat sunnah sebelum subuh ini, setelah Al-Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Aw yaqra fil ula minhumā qul āmanna billāhi wa mā unzila ilayna, atau dia juga bisa membaca di rakaat pertama yaitu ayat Al-Baqarah 136. Qul amanna billahi wa ma unzila ilayna, sampai akhir dari ayat tersebut allati fi surah al-baqarah. Wa yaqra fi ar-rak'ati ats-tsaniyah, dan dia baca di rakaat yang kedua ayat qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana, al-ayah allati fi surah Ali Imran, itu surah Ali Imran ayat 64. Ya, jadi rakaat pertama Al-Baqarah 136, rakaat kedua Ali Imran 64. Itu juga bisa. Jadi imma tadi yang pertama wa imma ini. Dan dua bisa diamalkan. Wa kadzalika yaqra'u fi ar-rak'atayn ba'da al-maghribi bil kafirun wal ikhlas. Demikian juga ya, dia membaca di 2 rakaat setelah maghrib. Ya, setelah maghrib juga dengan al-kafirun dan dengan al-ikhlas. lima rawa al-Baihaqi wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Ibnu Mas'ud, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Tirmidzi serta yang selain keduanya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau mengatakan, ma uhti ma sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'ataini ba'da al-maghrib wa fi ar-rak'ataini qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku tidak mampu menghitung ya, dari apa yang aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dua rakaat setelah maghrib dan di dua rakaat sebelum subuh qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, menunjukkan ya sangat seringnya yang demikian itu. Baik, itu mengenai yang dibaca. Jadi yang disebutkan adanya sunnah terkait surah yang dibaca hanya dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat setelah maghrib. Adapun selain itu, maka perkaranya lapang. Silahkan mau dibaca surat apa, mau dipanjangkan, mau diringankan, tergantung kebutuhan. Adapun dua surat ini, maka terdapat nas yang menunjukkan apa yang sunnah untuk dibaca. Wa idza fataka syai'un min hadhihi sunan ar-rawatib, apabila ada sesuatu dari salat sunnah rawatib ini yang terluput darimu, ya, fa innahu yusannu laka qada'uh, maka disunahkan bagimu untuk mengqada'nya. Mengqada'nya. Diganti. Wa kadza idza fataka al-witr min al-lail, demikian juga apabila kamu terluput dari salat witir di malam hari, ini juga disunahkan untuk mengqada'nya. Fa inna yusannu laka qada'uhu fi an-nahar, jadi kalau terluput dari witir disunahkan bagimu mengqada'nya di waktu siang. Karena sallallahu alaihi wasallam qadha raka'atay al-fajr ma'a al-fajr hina nama 'anhuma, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha dua rakaat subuh, ya, dua rakaat sebelum subuh bersamaan juga salat subuh ketika beliau tertidur dari keduanya. Itu maksudnya bangun ketika itu setelah ya, terbit matahari. Maka tetap dikerjakan dua rakaat sebelum subuhnya juga. Wa qada' ar-rak'atayn allatayn qabla adh-dhuhri ba'da al-'ashr hina shuhila anhuma. Dan juga beliau mengqada dua rakaat sebelum zuhur. Beliau qada dikerjakannya setelah asar ketika beliau tersibukkan dari keduanya. Nah, karena ada sebuah keperluan, tersibukkan beliau tidak sempat mengerjakan dua rakaat sebelum zuhur. Maka beliau qadha ba'dal asr. Sehingga yuqatul baqi minar rawatib fi mashru'iyyati qada'ihi. Maka dikiaskanlah salat-salat rawatib yang lainnya di dalam disyariatkan untuk mengqadanya idza fata 'ala ma fihi an-nafs. Apabila terluput, ya, dikiaskan kepada apa yang tadi terdapat nas padanya. Jadi yang terdapat nas hanyalah apa? Salat dua rakaat sebelum subuh dan sebelum zuhur. Itu terdapat nas dari Nabi dan mengqadanya. Nah, maka yang selainnya ya kita kiaskan. Ya, artinya kalau di dua rakaat tersebut Nabi mengqada, ini menunjukkan yang lainnya pun apa? Disyariatkan untuk kita mengqadanya. Disyariatkan untuk kita mengqadanya. وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. Apabila seorang tertidur dari witirnya atau dia terlupa, hendaknya dia salat mengerjakannya apabila telah pagi atau ketika dia ingat. Wa yuqda al-witr ma'a syafi'i, tetapi witir itu diqadha dengan menggenapkannya. Dengan menggenapkannya. Dimaksud sahih berdasarkan hadis di dalam as-sahih an Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza syaghalahu min qiyamil laili nawmun aw waj'un shalla min an-nahari 12 raka'atan. Kata Aisyah radhiyallahu anha dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ya tersibukkan beliau itu dari salat malam, apakah karena tidur atau karena sakit, beliau akan salat di waktu siang 12 rakaat. Artinya kan yang dijaga oleh Nabi salat malam beliau 11 rakaat. Nah, ketika beliau terluput jadinya karena tertidur atau karena sakit, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi kerjakan di waktu siang dikenapkan menjadi 12. Ayuhal muslim, hafiz ala hadhihi sunan ar-rawatib. Wahai sekalian muslim, jagalah olehmu salat sunnah rawatib ini. Karena di dalamnya iqtida'an bin nabi, karena di dalam kita menjaga salat rawatib ini berarti apa? Kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Allah ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik, contohan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan banyak. Jadi kita menunjukkan, diperintahkan dalam ayat ini untuk menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah, contohan, tauladan. Maka kita lihat ternyata Nabi itu senantiasa menjaga rawatib. Maka di sini kita berarti juga harus ikut mencontoh beliau menjaga salat sunnah rawatib. Wa fil muhafazati ala hadhihi sunan ar-rawatib aydan jabrun lima yahsuru fi salatin faridatin min an-naqsi wal khalal. Dan di dalam sikap kita menjaga salat rawatib ini juga di dalamnya terdapat penyempurna bagi apa-apa yang terjadi pada sholat fardu kita berupa kekurangan dan cacat. Wal insan mu'arradun lil naqsi wal khalal. Dan yang namanya seorang manusia sudah menjadi tabiatnya bahwa dia akan sering terjatuh kepada kekurangan dan cacat pada salatnya. Jadi selain dalam rangka mengikuti Nabi, juga fadilah yang akan kita dapatkan bahwa seorang yang menjaga rawatib tadi bisa menjadi penyempurna terhadap kekurangan dan cacat yang terdapat pada salat fardu kita. Wa huwa bi hajatin ila ma yajburu bihi naqsahu. Maka seorang insan itu tentu butuh kepada sesuatu yang bisa menyempurnakan kekurangannya itu. Fala yufarrid bihadhihi ar-rawatib ayyuhal muslim. Maka janganlah bersikap tafrid, ya, bergampang-gampang dan bermudah-mudah mengenai salat rawatib ini wahai muslim. Fa innaha min ziyadatil khair alladhi tajiduhu inda rabbik. Maka sesungguhnya salat-salat ini akan menjadi tambahan kebaikan yang kamu akan mendapatinya di sisi Rabbmu. Wahakadza kullu faridatin yusra'u ila janibiha nafilatun min jinsiha. Dan demikianlah, setiap amalan yang fardu, yang hukumnya wajib, disyariatkan juga selain itu adanya nafilah amal sunnah yang sejenis dengannya. Kafaridatis salah, wafaridatis zakah, wafaridatis siyam, wafaridatil hajj. Seperti ya, difardukannya salah, difardukannya zakah, difardukannya puasa, difardukannya haji. Karena malam-malam fardu, wajib. Kullu min hadhihi al-fara'idhi yushra'u ila janibiha nafilatun min jinsiha. Tiap-tiap dari amal fardu-fardu tadi juga disyariatkan di samping itu adanya amal nafilah, amal sunnah yang sejenis dengannya, Ya, ada sholat sunnah, ada sedekah sunnah, ada puasa sunnah, ada haji yang sunnah. Yang mana itu semuanya tajiduru naqsaha. Bisa menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada amal fardu yang kita kerjakan tadi. Wa tusrihu khalalaha. Dan bisa membenahi cacat yang ada padanya. Wa hadza min fadlillahi ala ibadih. Maka ini adalah keutamaan Allah atas hamba-hambanya. Haitsu nawwa'a lahum at-ta'at. Di mana Allah Ta'ala menjadikan adanya keragaman untuk mereka di dalam ketaatan-ketaatan. Liyarfa'a lahum ad-darajat. Untuk Allah angkat bagi mereka derajat-derajat mereka. Wa yahuttu 'anhum al-khataaya. Dan dihapuskan dari mereka segala dosa-dosa. فَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا جَمِيعًا التَّوْفِيقَ لِمَنْ يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. Maka kami mohon kepada Allah untuk kita semuanya taufik terhadap segala apa-apa yang dicintai dan diridhai olehnya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Mengabulkan doa. Kita cukupkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. فضل بارك الله فيكم.